Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada siang ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada siang ini, yaitu membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada kesempatan yang telah kita lalui, kita sudah memasuki bab nasab dan telah kita ambil 3 bait dari bab tersebut. Nah, sekarang kita memasuki bait yang ke-858. Nah, tafadhol dilanjutkan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hisybihi al-mulhiqi wal asliyyi ma لها وللأصلي قلب يعتمى والألف الجائز أربع أزل كذاك يلمنقوص خامسا عزل والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعين. نعم. بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه تعالى لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. Nam, arti bait ini li syibhiha al-mulhiq, yaitu sama dengan alif ta'nis, adalah alif ilhaq. Nam, ya, sama dengan alif ta'nis, serupa dengan alif ta'nis adalah alif ilhaq. Wal asliyyi ma laha, sedangkan alif yang asli tidaklah demikian, yaitu alif asli bukan alif ilhaq. Walil asliyyi qalbun yu'tama, bagi alif yang asli menurut pendapat yang terpilih adalah qalbun diganti wawu. Naam. Qala wal alifal jaiza arba'a azil kadzaka yal manqusi khamisan uzil. Naam. Artinya, buanglah alif asli yang terletak pada urutan lebih dari 4. Nah, azil, buanglah. Apa yang dibuang? Alif al-ja'iz, alif yang melebihi urutan arba'ah, urutan keempat. Buanglah alif asli yang alif tersebut ada pada urutan keempat dari kata, melebihi urutan keempat. Kadzaka yal mangkusi khamisan usil. Demikian pula ya mangkus, ya pada isi mangkus yang terletak pada urutan kelima. Enam. Hukumnya sama, dibuang. Ketika apa? Ketika dinasabkan, diberi ya nisbah. Enam. Qala wal hadfu fil ya'i rabi'an ahaqqu min qalbin wa hatmun qalbu thalithin ya'in. Naam. Barakallahu fikum. Membuang ya mangkus yang terletak pada urutan keempat adalah benar daripada menggantikannya dengan wawu. Wal hadfu, menghapus. Naam. Membuang atau menghapus filia pada ya mangkus, robian yang ya tersebut terletak pada urutan keempat, ahakku adalah lebih benar, lebih rojih, min qalbin, daripada mengganti, mengganti dengan apa? Wawu. Naam. Wa hatmun qalbu thalithin ya'in. Naam. Tetapi diharuskan menggantikan ya mangkus yang berada pada urutan yang ketiga. Hatmun qalbu thalithin ya'in. Ya mangkus yang ada pada urutan ketiga menjadi harus diganti, hatmun harus. Naam. Barakallahu fikum. Itu arti bait ya. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Naam. Dibaca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, ya'ni anna alif al-ilhaqil maqsurata ka'alif at-ta'nisi fi wujubil hadzfi in kanat khamisatan kahabarka wa habarkiyin wa jawazil hadzfi wal qalbi in kanat rabi'atan ka'alqa wa alqiyin wa alqawiyin walakin al mukhtar huna al qalbu aksa alif at ta'nisi. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, ya'ni anna alifal ilhaqi al-maqsurata ka alifil ta'nithi, yaitu alif ilhaq dari alif yang maqsura seperti alif ta'nis, seperti alif ta'nif. Dalam hal apa? Fi wujubil hadfi in kanat khamisatan, yaitu wajib dihapus jika dia berada di posisi letaknya kelima, huruf kelima. Naam. Kahabarka wahabar, kahabarka waharbaqiyun atau harbaqiyin, seperti habarka. Habarka di situ diakhiri alif maksuro, letaknya pada huruf kelima. Ha huruf pertama, ba kedua, ro ketiga, kaf keempat, alifnya ke lima. Naam. Ketika habarka ini dijadikan isim yang mansub, yang diberi ya nisbah, maka alif tersebut dibuang, lalu datangkan ya nisbah, yaitu ya yang bertasdid, ya nisbah. Maka habarka kita buang alifnya, lalu masukkan ya, menjadi harba, menjadi apa? Habarqiyun, menjadi habarqiyun. Naam. Wa jawazil hadfi wal qalbi in kanat rabi'atan, dan boleh membuang alif, boleh juga qalb, itu mengganti alif menjadi wawu, mengganti alif dengan wawu. In kanat rabi'atan, jika alifnya jika alifnya berada pada posisi huruf keempat, jika alif ilhaq maksura tersebut berada di posisi keempat. Enam. Ka alqan, seperti alqan. Wa alqiyin atau alqiyun. Enam. Alqan dibikin mansub, berikan ya nisbah, alif, alifnya wajah pertama alifnya dibuang, lalu datangkan ya nisbah menjadi alqiyun. Atau dengan cara qalb, mengganti alif menjadi wawu, yaitu alqan menjadi alqawun. Nah, alif diganti wawu, lalu setelah itu masukkan ya nisbah menjadi alqawiyun, alqawiyun. Itu ya. Qala walakinal mukhtaru huna alqalbu, namun pendapat yang dipilih di sini adalah qalb, yaitu mengganti, mengganti alif menjadi wawu, bukan dengan menghapusnya, dengan membuangnya, namun menggantinya. Aksu alif ta'nif, kebalikan dari alif ta'nis. Kalau alif ta'nis, pendapat yang dipilih adalah dengan menghapus. Nah, menghapus alif tersebut lalu didatangkan ya nisbah. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullah, wa ammal aliful asliyatu fa in kanat salisatan qulibat wawan ka'asan wa asawiyyin wa fatan wa fatawiyyin, wa in kanat rabi'atan qulibat aydan wawan kamal hawiyyin wa rubbama hudifat kamal hiyyin wal awwalu huwal mukhtaru wa ilayhi ashara biqawnihi wa lil asliyyi qalbun yu'tama ay yukhtaru yuqalu i'tamaytu shay'a ay ikhtartuhu wa in kanat khamisatan fa sa'idan wajaba al hadfu ka mustafiyyin fi mustafan wa ila dhalika ashara biqawnihi wal alif al ja'iza arba'an azil. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, wa ammal aliful asliyatu fa in kanat thalithatan qulibat wawan. Adapun alif yang asli, yaitu bukan alif ilhaq, ya. Kalau yang di atas tadi alif ilhaq, alif tambahan, alif zaidah ditambahkan karena ilhaq, ditambahkan untuk menyamakan isim tersebut dengan isim yang lainnya dengan ditambahkan huruf tertentu. Kemudian huruf yang ditambahkan di atas berupa alif, alif maksura. Nah, kalau yang sekarang kita bahas adalah alif asli, bukan alif ilhaq, bukan alif tambahan, yaitu asli dari kata. Wa amal aliful asliyatu, adapun alif yang asli, fa in kanat thalithatan qulibat wawan. Jika alif tersebut berada pada posisi huruf ketiga, maka huruf alifnya diganti menjadi wawu. Huruf alifnya diganti menjadi wawu. Ka'ason wa asawiyun atau asawiyin. Nah, seperti ason. Kalau kita kasih al-aso, ason atau al-aso. Nah, asalnya ason itu asawun. Asalnya adalah asawun, kemudian terjadi ilal dibaca menjadi al-aso. Nah, atau ason. Atau kalau di waqaf kita baca aso. Nah, ketika aso kita masukkan ya nisbah, maka alif yang tadinya dia itu berasal dari wawu, asawun, berubah jadi alif. Alif tersebut kita rubah menjadi wawu. Nah, alif tersebut kita rubah menjadi wawu. Bukan karena untuk mengembalikan alif ke aslinya, bukan, namun karena berkaitan dengan ya nisbah, kaidah ya nisbah. Nah, menjadi asawiyun. Asawiyun, aso alifnya berubah jadi wawu menjadi asawun, lalu kasih ya nisbah menjadi asawiyun. Juga pada fatan, al-fata. Nah, kita berikan nisbah, ya nisbah pada fata, maka alifnya dirubah jadi wawu. Al-fata ini asalnya al-fatayu, al-fatayu. Alifnya asalnya adalah ya. Asal alif adalah ya, bukan wawu, asalnya ya. Nah, karena itu ditulis bengkok di situ, fata. Berbeda dengan aso, aso ditulisnya berdiri karena asalnya wawu. Nah, fata kita jadikan isim ini menjadi isim yang mansub, yang ada ya nisbahnya. Maka alifnya dirubah menjadi wawu, menjadi fatawun. Fatawun, lalu setelah itu masukkan ya nisbah, fatawiyun. Fatawiyun, sebelum ya nisbah hurufnya harus dibaca kasroh. Huruf sebelum ya nisbah harus dibaca kasroh, seperti pada penjelasan kemarin, ya, telah lewat penjelasannya. Nah, wa in kanat rabi'atan qulibat aidan wawan. Jika alif asli ini menempati posisi huruf keempat, letaknya pada huruf keempat, qulibat aidan wawan, maka diganti juga menjadi wawu. Kamal kamalha malhawiyun. Nah, asalnya dari malha. Dari malha. Nah, berakhiran alif, alif tersebut berada di huruf keempat dan alifnya asli karena dari fi'il laha yalhu, laha yalhu, lahwan, itu ya, lahin, malhiyun, malhan. Malhan itu isim zaman, isim makan, atau juga masdar mim, malhan. Nah, Malhan kita jadikan, kita berikan padanya ya nisba. Maka malhan wawonya, alifnya kita ganti menjadi wawu. Alif pada malhan kita jadikan wawu menjadi malhawun. Malhawun, lalu setelah itu masukkan ya nisba, malhawiyun. Nah, warubama hudifat malhiyun, maka malhiyin. Dan terkadang alif ini dibuang, malhan dibuang alifnya menjadi malha tanpa alif. Nah, lalu setelah itu diberikan ya nisbah menjadi malhiyun, malhiyun. Nah, wal awalu wal mukhtar, dan bentuk yang pertama bentuk adalah pendapat yang dipilih, yaitu yang alif berubah menjadi wawu, alif yang berubah menjadi wawu, malhawiyun. Wa asyara biqaulihi, dan ini diisyaratkan dengan ucapan dalam bait, dalam syair, wal asliyi qalbun yu'tama, dan alif yang asli pendapat yang dipilih adalah qalbun, yaitu mengganti alif menjadi wawu. Ai yukhtaru artinya dipilih, yu'tama artinya dipilih, yukhtar. Yuqalu i'tamaitu syai' ai ikhtartuhu artinya aku memilihnya. Wa in kanat khamisatan fasaidan, jika alif tersebut menempati posisi huruf kelima fasaidan atau lebih, wajib al hadfu, maka wajib dihapus, alifnya harus dihapus. Sebelum mendatangkan ya nisbah, alif dihapus lalu datangkan ya nisbah. Kamustafiyin. Nah, berarti dari Mustafa. Mustafa itu berakhiran alif. Alifnya letaknya pada huruf kelima. Mustafa. Nah, kita akan menjadikan isim ini yaitu Mustafa menjadi isim yang mansub yang diberi ya nisbah. Maka buang alifnya menjadi Mustafa, Mustafun, tambah ya nisbah Mustafiyun menjadi Mustafiyun. Wa asyara dzalika biqoulihi wal alif al zaizal arba'an azil, dan alif yang dia itu menempati posisi lebih dari huruf keempat azil dibuang. Naam, barakallahu fikum. Baca. Qala asy-syarih rahimahullah wa asyara biqaulihi kadzaka yal manqusi ila akhirih ila annahu idza nusiba ila al manqusi fa in kanat ya'uhu thalithatan qulibat wawan wa futiha ma qablaha nahwu syajawiyyin fi syajin wa in kanat rabi'atan hudifat nahwu qadhiyyin fi qadhin وقد تقلب واوا نحو قاضوي وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد ومستعلي في مستعن والحبركة القراد والأنثى حبركات والعلقى نبت واحده علقات. نعم، بارك الله فيكم. قال شارح رحمة الله wa asyara biqaulihi kadzaka yal manqusi ila akhirih. Nah, mengisyaratkan dengan bait ini ila annahu idza nusiba ilal manqusi fa in kanat ya'uhu thalithatan qulibat wawan wa futihat ma qablaha. Nah, yaitu isyarat kepada jika dinisbatkan kepada isim manqus yang alifnya tersebut, apa ya-nya tersebut menempati posisi huruf ketiga, maka diganti menjadi wawu. Ya-nya diganti menjadi wawu. Isim manqus yang diberi ya nisbah. Nah, kalau isim manqus ini ya-nya menempati posisi huruf ketiga, maka ya tersebut diganti menjadi wawu. Wa futiha ma qablaha, lalu huruf sebelum wawu di fathah. Contohnya pada sajawiyin, fi sajin. Sajin itu dari isim manqus. Kalau dikasih al menjadi asaji ada ya-nya. Nah, sajin di situ ada ya yang tidak terlihat ya-nya. Tanwinnya tanwin iwad. Tanwin untuk mengganti huruf yang hilang. Seperti kita mengucap qadin, sajin sama dengan qadin. Nah, sajin ketika dibikin isim mansub diberi ya nisbah, maka ya-nya diganti menjadi wawu, menjadi sajawun. Nah, sajawun. Kemudian masukkan ya nisbah, sajawiyun. Lalu afan, masukkan ya nisbah menjadi saji. Tadi sajin di, ya-nya diganti menjadi wawu, menjadi sajiwun, menjadi sajiwun. Ya. Sajin menjadi sajiwun. Lalu masukkan ya nisbah menjadi sajiwiyun. Lalu jimnya yang sebelum wawu di fathah menjadi sajawiyun. Jim asalnya harokatnya kasro, asalnya kasro harokatnya, karena isim mangkus itu isim yang berakhiran ya yang sebelumnya kasro, itu isim mangkus. Nah, kemudian ya ini berubah menjadi wawu, menjadi apa? Sajiwun, sajiwun. Lalu masukkan ya nisbah sajiwiyun. Wawunya dibaca kasro karena datang sebelum ya nisbah, sajiwiyun. Lalu setelah itu sebelum wawu harus dibaca fathah menjadi sajawiyun. Nah, kenapa harus dibaca fathah? Karena berat menurut orang Arab, kata mereka itu berat mengucap dua kasroh berturut-turut, sehingga kasroh yang pertama dibikin fathah menjadi sajawiyun. Nah, wa in kanat rabi'atan, jika ya mangkus ini, ya isi mangkus ini letaknya di huruf keempat hudifat, maka dihapus, dihapus. Ya, ini pendapat yang rojih atau lugoh yang rojih, dihapus. Nahwu qadiyun, qadiyin, fi qadin. Nah, qadin di situ ya-nya menempati huruf keempat. Huruf pertama berupa qaf, huruf kedua berupa alif, huruf ketiga dot, huruf keempat ya. Yang ya tersebut diganti menjadi tanwin, qadin. Kalau masukkan al menjadi al-qadi. Gitu ya. Nah, qadin memberikan ya nisbah, hapus ya-nya, lalu datangkan ya nisbah. Nah, menjadi qadi, qadiyun. Nah, qadiyun. Waqad tuqlabu wawan, dan terkadang ya tersebut diganti menjadi wawu. Nah, ini yang marjuh, wajah yang marjuh. Karena itu disebut qad terkadang. Nahwu qadawiyun. Asalnya apa? Qadin ya diganti wawu menjadi qadiwun. Qadiwun. Lalu masukkan ya nisbah menjadi qadiwiyun. Qadiwiyun. Lalu dotnya yang sebelum wawu di fathah menjadi qadawiyun, agar tidak ketemu dua kasrah berturut-turut. Nah, qala wa in kanat khamisatan fasaidan. Jika ya mangkus ini letaknya di huruf kelima atau lebih, lima atau di atas lima, wajib hadfuha, wajib menghapusnya, wajib untuk dihapus. Ya mangkusnya harus dihapus. Jika ya mangkus letaknya di huruf yang kelima pada kata atau lebih, huruf keenam, tujuh, maka dihapus. Ya mangkusnya dihapus. Kamu'tadin, kamu'tadiyun, mu'tadiyin, fi mu'tadin. Nah, mu'tadin, al-mu'tadi, ada ya-nya. Ya-nya menempati posisi huruf kelima. Nah, mu'tadin kita jadikan ya, kita berikan ya mansub menjadi mu'tadiyun, mu'tadiyun. Ya-nya dibuang lalu datangkan ya nisbah. Wa musta'liyun atau musta'liyin fi musta'lin. Ya-nya menempati huruf ke-6. Musta'lin ya-nya menempati huruf ke-6. Nah, qala wal harbat wal habarka dzakarul qurad. Nah, dan al habarka itu jantan dari kerah, yaitu kerah jantan. Wal unsa, dan betinanya habarkatun. Wa alqa nabatun, nabtun, dan alqa adalah nama tumbuhan. Wahiduhu alqatun. Nam, tunggalnya alqatun. Bentuk tunggalnya, mufradnya alqatun. Nabatun, isim jenis nabtun, alqa, isim jenisnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kita tambah satu lagi. Ya, baca. Satu bait lagi kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa awlidal qalbin fitahan wa fa'il wa fu'ilun 'aynahu maftah wa fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah wa awlidal qalbi infitahan wa fa'il wa fu'il wa fu'ilun aynahu maftah wa fi'il. Naam. Barakallahu fikum, artinya wa oli, dan sertakanlah. Naam, sertakan apa? Dzal qalbi pada pergantian ini infitahan, sertakan fathah. Wa fa'il wa fu'il. Naam. Yaitu fathatkanlah pada apa? Pada isim yang berwazan fa'il dan juga fu'il ketika dia diberikan ya nasbah. Naam. Ainuhu maftah, keduanya ainnya di fathah wa fa'il, dan juga pada isim yang berwazan fa'il. Ya. Lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullah يعني أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي. نعم. قال شارح رحمه تعالى يعني yaitu أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا, jika ya isim manqus dirubah menjadi wawu, wajib fathu ma qablaha, maka wajib memfathah sebelumnya. Nah, isim mangkus itu isim yang berakhiran ya, yang sebelumnya kasroh. Gitu ya. Ya-nya diganti menjadi wawu sekarang. Sebelumnya kasroh. Maka apa yang terjadi? Harus difathah. Yaitu apabila ya mangkus berubah menjadi wawu, maka wajib memfathah yang sebelum wawu tersebut. Nahwu syajawi, syajawiyin wa qadiwiyin wa qa dawiyun, sajawiyun dan qadawiyun. Asalnya apa? Asalnya saji, sajiwiyun, dan juga qadiwiyun, qadiwiyun. Asalnya jim dan dot itu di kasroh asalnya. Namun karena alif, karena ya-nya berubah menjadi wawu, dan harokat wawu ini harus kasroh sebab bertemu dengan ya nisbah, maka sebelum wawu harus fathah menjadi sajawiyun dan qadawiyun. Naam, lanjutkan. Qala syarih rahimahullah wa asyara bi qawlihi wa fa'ilun ila akhirih ila annahu idza nusiba ila ma qabla akhirih kasratun wa kanatil kasratu masbuqatan bi harfin wahidin wajaba at-takhfifu bi ja'lil kasrati fathatan. Fayuqalu fi namirin namariyun wa fi du'ilin du'aliyun wa fi ibilin ibaliyun. Naam. Barakallahu fikum. Wa asyara bi qalihi wa fa'il ila akhirih, dan mu'alif mengisyaratkan dengan baitnya fa'il sampai akhir, yaitu sampai fi'il. Ila anahu idza nusiba ila ma qabla akhiruhu kasratun, yaitu jika isim tertentu diberi ya nisbah, dinasabkan menjadi mansub, yang isim tersebut sebelumnya adalah kasro, sebelum huruf terakhirnya adalah kasro. Nah, ulang. Mengisyaratkan pada isim yang dibuat mansub, diberi ya nisbah, yang isim tersebut sebelum huruf terakhirnya berharokat kasrah. Wa kanatil kasratu masbuqatan bi harfin wahid, dan kasrah ini diawali dengan satu huruf, hanya dengan satu huruf diawalinya. Wajib takhfifu bi ja'lil kasrati fathatan, maka wajib mentakhfif, meringankan bacaan dengan apa? Dengan menjadikan kasrah tersebut menjadi fathah. 6. Berarti tujuan dari mengkasrah adalah supaya ringan dalam bacaan, takhfif, meringankan bacaan. Fa yuqalu fi namirin, namirun ya, fi namirin yaitu namirun, harimau atau macan, menjadi namariyun. Namirun, kita masukkan ya nisbah menjadi namiriyun. Asalnya namiriyun, ketemu dua kasro di situ, kasro pada mim dan kasro pada ro. Namiriyun menjadi berat, maka butuh kepada pentakhfifan, peringanan. Bagaimana meringankannya? Dengan memfathahnya menjadi apa? Namariyun. Namariyun. Wa fi du'il, demikian juga pada du'il. 6. Du'aliyun menjadi du'aliyun, sama seperti namir. Wa fi ibil, dan juga pada ibil, ibaliyun. 6. Sahihnya isim-isim ini yaitu namir, du'il, dan ibil adalah isim yang sebelum huruf terakhir dia itu kasrah, dan sebelum kasrah hanya ada satu huruf. Sebelum kasrah hanya ada satu huruf. 6. Namir ikut wazan fa'il, kemudian du'il wazan fu'il, ibil wazan fi'il. Wazan fi'il, wazan-wazan ini ketika kemasukan ya nisbah, isim-isim ini yang berwazan tadi disebutkan, ketika kemasukan ya nisbah, maka huruf keduanya yang tadinya kasro di fathah. 6. Sehingga dibaca namirun menjadi namariyun, du'il menjadi du'aliyun, ibilun menjadi ibaliyun. Barakallahu fikum. 6. Ada yang kurang jelas, nanti bisa ditambahkan dengan tulisan di papan tulis. Kalau dirasa jelas, hanya dengan lisan, dengan lisan. Kalau kurang jelas, ditambah dengan penjelasan di papan tulis ya. Sudah ada spidol ini. 6. Apa yang perlu ditambahkan dalam papan tulis? Apa sudah jelas? Sudah jelas Nabil? Arti? 6. Kalau sudah jelas berarti kita cukupkan. Kalau enggak jelas, iya apa pertanyaannya? Diulang pertanyaannya. Halaman yang bait 857. Yang mana? Perkataan yang mana? Enam. Enam kemarin sempat hujan jadi kurang jelas terdengar ya. Yaitu kita buka bait yang ke 856 dan 57. Di situ disebutkan wa kadzalika in kana akhirul ismi ta'nis wajaba hadfuha linasab. Demikian juga kalau akhir isim itu ada ta'nisnya, ada ta' marbutonya, maka wajib dihapus ta' marbuto tersebut ketika dibuat nasab. Fayuqalu fi nasabi ila Makka Makkiyun. Nah, Makkiyun, Makka, Makkatu ditambahkan padanya ya nisbah. Taknya harus dihapus. Kalau enggak dihapus kita mengucap Makkatiyun. Nah, itu kan Makkatiyun kalau enggak dihapus. Tapi karena harus dihapus, maka kita mengucap Makkiyun. Gitu ya. Itu dihapus. Kenapa harus dihapus? Para ulama menjelaskan supaya tidak berkumpul dua tak ketika yang mansub adalah perempuan, ketika yang mansub adalah mu'annas. Contoh yang mansub mudzakkar, Muhammadun Makkiyun. Muhammad adalah orang Mekah. Fatimatu Makkiyatun. Fatimah adalah orang Mekah atau berasal dari kota Mekah. Kalau taknya enggak dibuang, maka akan berkumpul dua tak ketika menyebut Fatimah. Fatimatu Makkati Makkatiyatun. Nah, jadi gitu kan, kalau tak enggak dibuang akan begitu tulisannya. Coba ditulis. Yusuf. Fatimatu pertama yang sesuai dengan kaidah. Fatimatu Makkiyatun. Fatimatu Makkiyatun. Artinya Fatimah berasal dari kota Mekah. Fatimatu Makkiyatun. Nah, Fatimatu Makkiyatun. Makkiyatun di sini nisbah kepada Mekah, Mekah dengan membuang tak. Kalau taknya enggak dibuang, akan ketemu dua tak. Bikin lagi dengan tak tak enggak dibuang. Fatimatu Fatimatu Makkatiyatun. Nah, ketemu dua tak di situ. Kalau taknya enggak dibuang menjadi Fatimatu Makkatiyatun. Iya kan? Fatimatu Makkatiyatun. Ketemu dua tak. Agar tidak ketemu, agar tidak berkumpul dua tak, maka tak pada makatu dibuang. Fatimatu Makkiyatun. Berasal dari apa Makkiyatun? Dari Makkah. Dari makatu. Dengan menambahkan ya nisbah. Namun di belakang na, ya nisbah, di belakang ya nisbah dikasih tak marbuto. Kenapa? Karena yang dinisbatkan sekarang mu'anas. Yang dinisbatkan mu'anas, mansub ilahi mu'anas. Nah, kemudian yang salahnya Fatimatu Makkatiyatun. Nah, itu kalau tidak dihapus. Nah, itu alasan kalau dihapus supaya tidak berkumpul dua tak. Kalau wa mithlu tak ta'nis fi wujubil hadfi linasabi alifu ta'nis maksura. Dan yang semisal dengan tak ta'nis dalam perkara wajib menghapus ketika nasab adalah menghapus alif ta'nis maksura. Alif ta'nis maksura. Idakanat khomisatan fasoidan. Kalau alif ta'nis tersebut ada pada huruf kelimah atau lebih. Seperti hubaro. Tulis hubaro. Hubaro. Nah. Hubaro. Nah, hubaro ini kita akan bikin menjadi isim mansub. Tambahkan ya nisbah. Hubaro tambahkan ya nisbah. Plus ya nisbah. Pertasdid tadi. Nah, iya. Hubaro 6. Yang seperti tak ta'nis ini alif maksura. Yaitu alif yang antum lihat hubaro berakhiran alif maksuro, alif bengkok yang berada di akhir isim itu ya. 6. Apa yang dilakukan? Alifnya dibuang. Hubaro buang alifnya, dihapus. Hubaro, alifnya dihapus. Sekarang apa yang kita baca? Huba ro-nya di tadi kan hubaro, ro-nya dikasro. Hubariyun. Nah, menjadi hubariyun. Hubariyun. Berarti alif tadi hilang. Ro kenapa di kasro? Karena kaidahnya sebelum ya nisbah itu harus kasro. Sebelum ya nisbah itu harus kasro. Sehingga ro yang tadinya fathah harus di kasro. Hubariyun. 6. Atau aurobi atan mutaharikan mutaharikan thani. Atau alif tersebut menempati posisi huruf keempat yang huruf keduanya berharokat. Mahiya fihi. Nah, yang huruf keduanya itu ada harokatnya. Ka jamaza. Terus jamaza. Jamaza. Nah. Jim, mim, za, alif. Bengkok. Nah, alif maksura. Sekarang ditambah plus plus ya plus ya nisba. Nah, jamaza kita masukkan ya nisba. Yang terjadi adalah ya apa alifnya dibuang, dihapus alifnya. Nah, iya. Setelah itu zainya di kasro, zainya di kasro, zai di kasro. Menjadi jamaziyun, jamaziyun. Nah, itu ya pertanyaannya. Nah, dan wa in kanat rabi'atan sakinan tsani ma hiya fihi kahubla. Kalau dia itu menempati huruf keempat yang alif maksurahnya berada di huruf keempat dari kata dari isim yang huruf keduanya sukun kahubla. Nah, hubla di situ antum melihat berakhiran alif maksurah pada huruf keempat. Huruf keduanya sukun yaitu ba. Jaza fiha wajhan. Nah, untuk ini boleh dua wajah. Ahaduhuma al-hadfu, yang pertama dengan menghapus alif. Wahwal mukhtar, dan ini pendapat yang dipilih. Fatakul, bikin hubla, tulis hubla menjadi hubliyun. Yang kedua merubah menjadi wawu, kalbuha wawan menjadi hublawiyun. Ya, tulis hubla dulu, hubla. Hubla ini ada dua wajah. Bisa menghapus alif, bisa juga merubah alif menjadi wawu. Nah, hubla, bikin lagi hubla yang kedua di bawahnya, di bawahnya. Ini hubla yang kedua. Ya, masing-masing ditambahkan ya nisba plus ya nisba, ya tasdid, ya tasdid, ya tasdid juga. Ya. Nah, wajah yang pertama dengan menghapus alif hubla. Ditambah ya nisba, alif dihapus. Hubla. Itu ya. Alif dihapus, maka kita baca menjadi lamnya di harus dikasro, menjadi hubliyun. 6. Hubliyun. Wajah yang kedua, alif dirubah menjadi wawu, hubla. Alif dirubah menjadi wawu. Menjadi hublawun. Nah, gitu kan? Hublawun. Sekarang masukkan ya nisba. Wawu di kasro berarti di wawu di kasro hublawiyun, hublawiyun. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? 6. Kalau enggak ada kita cukupkan. Biasakan kalau enggak paham antum tanya, nanti bisa dijelaskan lewat papan tulis. Terutama nanti pembahasan yang akan datang pada bab iqlal ya, tentang masalah hadaf idgham, tentang qalb, tentang ibdal dan seterusnya. Itu banyak dibutuhkan secara tulisan penjelasannya. 6. Dan enggak lama lagi kita akan masuki bab iqlal. 6. Setelah bab nasab, bab waqaf, lalu bab imalah, kemudian bab tasrif dan seterusnya. 6. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. 6. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. 6. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.